Dan rindu ini membunuhku hingga ku jadi tak daya begini. Maka lagi bunga yang engkau berikan, apakah masih ada jawabannya? Cinta ini, tapi ku tidak tahu bagaimana dah ku buktikan. Segalanya kembali segar semula, hingga aku suka melupakan semua. Yeah.